Banjarsari bersatu, Banjarsari bergoyang. Artis idolanya Jawa Timur, sing duwe bokong semok sa Indonesia tau. Devi Aldiva Ju Palapa. Thank you. Banjarsari bersatu. Boe matur sebab. Matur suan.